kesempatan umum. Sering-sering riya itu masuk di dalam hatimu, sementara tidak ada satu makhluk pun yang melihatmu. Itu sering terjadi. Termasuk hubungannya kalian soal melok-melok nafsu. Melok-melok nafsu. Saya uang nggak pengen resik uang riya itu termasuk buat nerima angel. Uang kepingin orang riya ni monis kadang-kadang jadi riya. Ini pengen orang riya ni kan jadi orang ngaku nilai dia itu menunggu sing tukang riya. Nah, ini yang bantuan gandengan yang malah sopoh orangnya yang rumongso tawadu berarti orang takabur. Rumongso iso tawadu kabur enak yang tawadu kaya aku ini gitu, berarti takabur gue kan bantu penglihor iso tawadu gue ngerti nih gue ngolak wali hati gue ngerti nih seringkali ngerungok oleh ukoroniku saja ngerti ngalih makna. Tapi api ini sih nganggu makna sih ngelawas. Rumah sana ini dia yang melebuning lapal ikhlas nih. Rumah sana ikhlas itu cik maknanya ikhlas. Padahal ini kondekmu nih makna ikhlas itu silang mergondeknya wis kegumungan. Ya, dan itu kan sering terjadi. Jadi wong ngolak ngalik ati kok isih nganggu koro-koro sih namun sebatas sebab akibat yang dipahami akal wakak tanpa yang terkeyakinan sing mendalam terhadap kemampuan pun Allah terhadap kehidupan ini itu gampang kapusan lah itu. Termasuk oleh kurungan itu kalau sing dakik-dakik manunggalin kaulah gusti pokoknya. Nah istilah manunggalin kaulah gusti ini juga bisa benar bisa salah juga ini sapa sing ngombe ya, manunggalin kaulah gusti ini lah istilah kawula lan gusti wis manunggal berarti ora ana kawula sing ana gusti tok kan ngoten. Sakjane ngoten dadi tapi sing kata-kata iku kata-kata kawula itu sing dienggo terus. Nalika wis muni manunggaling kawula gusti jur dimaknani aku wis manunggal karo gusti. Nah, bar wis. Nalika muni ngoten iku berarti pasal kawula gusti sing kawula niku asale nalika ora urung manunggal kawula tanggo lek wis manunggal kudune aku gak melok kanggo ben dinggo gusti dhewe aku gak melu-melu aku wis ilang. Lho jenenge ilang kan berarti wis ora kawula. Sing kawula sapa? Ya Allah dhewe. Lho ya mari Allah dhewe. Gusti wan kawula ya Allah kuwi ora kok aku manunggal karo Allah ya keliru neh. Ngerti lho nggih. Ora kok aku karo Allah dadi siji manggon manunggal ora. Nalika manunggal sampai kata kawula lan kata Gusti iki gak dinggo sapa-sapa kejaba dinggo Allah dhewe. Liyane Allah ora oleh nganggo kata-kata kuwi. Berarti aku nalika posisi ngono aku gak melok dadi kawula. Jadi apa ya orang kawula harus hilang berdua sandangan kawula harus dipundut karo Allah dhewe sing jadi kawula ya Allah sing jadi gusti ya Allah sing manunggal ya Allah kul wallahu ahad manunggalin kawula gusti ini kira cara konsep ini loh ya jadi ini anak ini konsep ini soal konsep mawon ya monggo salah bener itu kan bukan sak niki. Salah bener kan bingung. Tapi lek ndelok konsep Al-Qur'an kul wallahu ahad itu ya Allah itu Allah, ahad itu ahad, huwa itu ya Allah. Lek ndelok niku berarti ya liyane Allah ora. Pun. Masuk datang soal ukara-ukara niku termasuk ukara kata riak niku. Nalika riak itu dimaknani ora konangan wong. Ngaten. Nalika riya iki sing dimaknani ora konangan wong berarti anggere konangan dadi riya. Nalika ikhlas iku dimaknani anggere ora konangan wong mek Allah tok sing delok. Maknane ikhlas niku dimaknani ngoten. Iku berarti anggere gak enak sing delok ya wis ikhlas. Nek manane ngono lho nggih. Jadi ikhlas kuwi apa to? Ikhlas kuwi anggere ora didelok wong, ngibadah dhewean ora nek sing ro, ora nek wong ro, iku jenenge ibadah ikhlas. Nek niku sing dienggo pedoman. Maka akal kok jawab wali. Maka nek konangan wong riya. Ngira lek konangan wong dadi riya. Ben ora riya tak gak konangan wong. Iki ngono ta nggih? Padahal ikhlas itu mboten namung gak konangan wong, wong ikhlas itu maknane memurnikan batas yang jelas. Batas antarané kawula karo pangeran karo bendoro niku dibatasi jeneng jelas. Sampai soal nunut perintah men ora oleh. Nunut ngongkon nek ora oleh. Kaya sing iki riyen boten ngombe iku sakjane perintahe sapa? Perintahe Allah. Lah kowe sampe lumelu merintah. Ben ngombe iku murni perintahe Allah, aja melu-melu merintah. Dene kuwi ikhlas tenan lah. Nek ngono berarti wong ora ikhlas kuwi masih gak konangan wong ya iso gak ikhlas. Lho bolak-balik. Saman dhewean mangan kelemat-kelemut ora nek anu terus saman gak maca bismillah rumah tane ora nek wong delok. Saman terlali nek bisa Allah delok berarti ora ikhlas mangan ngono. Lho. Nah, mulane nggih cobae ngono kale ati niku asik. Dhewean apa iso perang dhewe. Ya, ini on riyaul abdi. Ini bicara soal riya. Jadi rumus awalnya seringkali riya itu masuk di dalam hatimu, sementara tidak ada satu makhluk pun yang melihatmu. Ini rumusnya. Dan ini penjelasannya sudah setuju. Riyaul abdi utawi riya'e kawula. Jadi maksud riya niku napa? Riyaul abdi utawi riyae kawula bil amali kelawan ngamal. Haitu yakunu sekirane ana sapa kawula iku bimaran kelawan dadi pandangan, dadi sasaran penglihatan minangasi saking menungsa iku dhuwurun wis pertewa. Wong dipandung wong terus nafsu ngrayah melok memanfaatkan pandangane wong terhadap dirinya ketika ngamal. Jur nafsu ini melok-melok bangga, melok seneng. Jur akhirnya harapan-harapan muncul dari pandangan itu. Itu riya yang jelas. Itu dhuhurun wis jelas wis pertelo anggere wong roh lek ngono iku riya. Begitu pandangan orang itu menjadi pendorong awal dia mau berangkat. Niku jenenge riya sing jelas. Layak tadi ora butuh apa riya sing model ngono iku, ora butuh ila amaratin maring tetenger. Tetenger alahi ing atase riya. Riya sing model ngono kuwi wis gak perlu digulero tengere wong wis tenggah. Nah, sing angel niku lak niku riya'u. Utawi riya'e kawula diamali kelawan ngamale kawula. Haitsu layar ing dalem dinggon layar ora ningali bu ing kawula sapa sing ora ningali akadun wong siji. Ana riya terhadap amal, memamerkan amal, tapi tidak ada satupun yang melihat. Gitu. Kok memamerkan amal kok tidak ada satupun yang melihat? Iku amrun khofiyun perkara kang samar. Layu ora kang ora bisa ditingali. Apa amrun khofiyun mangkir lafil amarat kejaba kelawan pura-pura indikasi-indikasi, tetenger-tetenger wal alamat lan pura-pura tanda-tanda. Lan tandane bisa nyelempet samar-samar. Bahwa balik utawi riya sing ora didelok wong iku arpa luwe samar mintepi pinamli pinaman saking gremete semut samar banget. Nah contohnya apa? Ini contohnya termasuk apa? Tengere riak kopi riak yang samar yang orang dijelok wong diantaranya tetangga-tanda ini apa? Amin amaroti paniku setengah saking tetengere si riak kopi anyal tamisah utawi ento nupreh sopo kawulo dikol bihi kelawan atine kawulo man sing nupreh atine nupreh apa? Nupreh tau kira nasi ing oleh ngaguna menungso ngurmatine menungso lalu maring abet watak dimaulan oleh ngagungaken abet watak dimaulan oleh disi akan abet bil mahafili yang dalam piro-piro haflah resepsi wal majalis dan piro-piro majlis urung enak wong roh belah seorang enak wong roh dia isek di dalam ya contohnya kayak pulau yang tadi gila kulah ini isek pipi selama masjid mundi ini jiru jidim diri anak siap-siap ngeleboni arena pengajian sini dan pulau lu bisa nih sok ngepos sama cip undi ngeten sholat disik dan lu sholat masjid kan wis kanceng ini pun gue dengan temen uang bisa nih jam walu masjid itu pun sepi gak ada uang kan gak ada uang roh dan itu pulang iya nah jidim diwi kali pipi nih lu hati gue ini bisa ngerentek wah ini ki enak dan seru sih ngonani ini ya tepat kawal diprit-prit-prit-prit ya dia tekong pak ini jenisnya DWA yang jeding yang bisa ria gak ngarep-ngarep di jelok wong ngarep-ngarep di jelok banser ini jenisnya lah kita kau disini lah lu nopo sakit lu sakit mesti masuk ke ria ini gue pandang di kata-kata roh ayah roh rukyatan bariaan golek pandangan, ya senajan sih di golek gak ketemu, tapi harus golek gitu, harus golek cari perhatian, ini sendiri ya sing mesti di, sing dibutuh lo perhatiannya Allah tapi kok butuh perhatiannya liane Allah, ini lo namanya ria ya senajan sih buat golek ya orang ketemu, tapi harus golek maknanya kowe wis ngikur songko pandangannya Gusti Allah janganlah iwe cukup mulia tau nisbati asal itu yang pengangguran karo Gusti Allah wis diangkat derajatmu saiki mlaku budal ibadah arep makane ngaji itu dipandang Allah dan malaikat sak langit wis nyawang kowe lek kowe dadi wong mulya senajan bentukmu wong pipis ning diding tapi lek pipismu dalam rangka nyebar ngelmu ngelmu iki ngelmu ne Allah lha lek mulya banget to kowe lan kok wis disoting malaikat siaro langsung nih langit ngono iku lho enak ngarep budal pikir iku lho arep ana wong budal ngaji wis iki kan cukup terkenal lho lho kok kurang terkenal sih butuh didelok banter nih wong sak kol lho terus dadi lah wis ngremehno Gusti Allah sing dadi soal ini ngremehno sotingane Gusti Allah iku mau ngeriak ya deh aneh lho ya tapi lek wis diomongne ngeten kan minimal tau krungu ngono kan kok nah, minimal itu lah soal angel kok gampang itu ya balike teng ditulis kok lek minimal tau entuk keterangan itu insyaallah kan iso luwih hati-hati niku wa musaraatihim wa musaraatahum lan nyupreh ing oleh kegancangan menungso gantakan lewat kodoh ikawa iji ngatasi nuruti biro-biro kebutuhannya abut dewean padahal tapi ini ngerti harus gulek-gulek wah ini matur aku nih ngomong kok jaluk apa mesti gampang dituruti wong wong aku tak jaluk anu ya tak jaluk ikan jahe wah ya alah paling tak sindir lu buat dia mengenai sepanjangnya kegantapan ya ikan ikan jahe marem oh jadi kowe nglungguhi kursi ngelmu kuwi mung sekedar arep golek udan jahe kuwi. Melasor neh. Wa idza qasara ahaduhum fi haqqihi alladhi yastahiquhu inda nafsihi istab'ada min dzalika wastangkara. Wa idza qasara tekane nganggap ngapa nyendhek. Nyendhek iku digese nggawe pas-pasan. Wira kosoro tekan lepas no sopa hadung salah si jini menungso di haki yang dalam hak kebutuhane si ngabut ala dikang ya stahiku kang ngehaki sopa ngabut hu ing lagi indah nafsi ono sandingi awak diwini lagi mang ono sandingi ahad istaf aja mongko nganggep adoh wongku berarti wong adoh minusake abet. Istab ada mengangkep adoh sangka kehapian sapa kawula minusake ahad dalika ing mengkono-mengkono oleh ngendep. Was sangkar lan ngingkari sapa abet ku endalek. Iki sing ngene lho. Duh kiai iki kiai. Nek teko ning gone lingkungan panitia niku lak ya padha-padha tamu. Nggih. Padha-padha tamu. Kiai sing mau itu ya tamu, kiai sing lingkungan kono rawuh ning kono ya tamu. Lah, delalah karo panitia kuwi mergo digawe adil. Nah, padha-padha tamu sing hak tamu dihormati dipitarakno ya wis. Wong kabeh kono-kono ya wis aku wae ya ini dia nek aku wae jenenge lah wis dikai hak. Lah. Hak yang diperlukan untuk hormat sudah diberi. Tapi hanya itu tidak ada kelebihan. Ngomong-ngomong dia harus mengkotasi menganggap wah orang-orang ini jauh dari pengertian akhlakul karimah. Ngono kesimpulannya dia lo nyimpul no ngono dia. Ya orang ngomong tapi mbak dia panitia itu rasa pak. Nah gue kiai terkenal malah pada nunggu uang mau ngaku apa dia itu lah yo gelas itu dulu lah yang pada itu sudah gelas dia rasa bintak lo dia mengingkari itu dalam hati gak tepat. Kudune kudu ana tengere to. Lah aku iki kiai sing arep mong ido lah. Kok ngomong kuwi kan kok tak mayudo iki. Kan mulih aku lah kok gelas e padha lah ya. Iya. Nah. Dudu iki nek sampe terjadi wonten serajan wong liya gak roh lan sampe gak ngomong. Kan mboten itu wong roh. Mun itu teng jero ati. Itu namanya sudah riya. Karena kamu meminta perhatian kepada selain Allah. Wajibulan nemu nemu sapa si kaabet nemu tafriqahu tafarruqahu ing oleh mbedakno abet baina ikromihi antarane oleh mulyakno abet wa ikromi wulihi lan mulyakno liyane abet wa ihanatihi lan oleh ngasoraken abet wa ihanati siwahu lan oleh ngasoraken liyane abet. Dan sampai dia ini minta di dalam hati, di dalam hatinya kukul permintaan ya jitu tapi kohno minta kukul permintaan yang dalam hati hendaknya saya itu dibidakan sama-sama mulia ya itu ya mulia itu ya mulia tapi aku itu dibidakan luweh mulia lek anggap podo ino ibarat itu wong loro tok sing ning lingkungan kono. Nek nek sing ino kudu enek sing beda. Sing kono sing ino aku sing mulya. Sing liya kudu dinakno aku sing dimulyakno. Duh, tuntutan begitu dalam hati itu bisa tumbuh setiap saat walaupun orang lain tidak tahu. Kan sakjane ya dimpet, ora diomong nek. Tapi ning jero ati wis duwe rasa ngono kuwi iku jenenge wis riya. Hatta rubama yang haru sehingga kadang-kadang perteo sapa ba'du sukfa'il ukul yudhiru sehingga kadang-kadang mertewakan sapa ba'du sukfa'il ukul sebenarnya wong kang budil akale mertewakan dalika ing mengkono-mengkono rosone ati diperteo ana al-sinatihi ing atase lesane ba'du sukfa'il ukul lu sampai wong sing nuwun sewu mergo akale bundel niku wae sampai metu omongan wong-wong iki piye to ngurmati kiai kok dura iso ya ngoten gayane niku dadi seneni wong-wong piye iki paya-paya dikai unjuran sing kokro ngono maknane ndeke ben dimulyano kowe dhuwur. Besok saat itu sakit ngeten model ribon ta kita. Nggih. Eh, ayo ayo ayo di anu diganti gelas sing apik ngono. Wah, iya iso sepuh-sepuh terus mau dikai gelas ngono ae. Padahal ndek di antara lingkungan kono sing luwih mulya timbang liyane. Maknane apa? Lah aku yo kudu mbok luwih gede timbang kuwi lho, ngono lho. Niku enten niku. Nah, upaya tawa'at juga malah anak itu modelnya sampai ngancam ngancam lah, gue gak bisa menghormati kiai ini, gak bisa menghormati gurumu gak manfaat ini ancamannya betul kemudian upaya tawa'at juga mau kembajur ngancam-ngancam soko sakfa'ul ukul man yang santri yang umat kosoro kan nyentek sapa man fi haqqihi ing dalam hakke man ba'du sufail ukul bi mu'ajaratillahi kelawan ancaman oleh gigi Gusti Allah lahu maring maring ba'du sufail ukul buku gigi bil ukubati kelawan siksaan lek sampai kowe gak gelem ngurmati kiaimu gak gelem ngurmati aku kok jawane ngono cuma biasane ra ngomong aku lek kowe sampai ra iso ngurmati kiaimu kualat-kualat kalau contohnya wah itu dulu contohnya iko iko asale pena enak Allah apa kalau saya ikutkan menurut mereka tahu kita mau nikia ini kan ngeken mana yang gue pengen pena urut mulai kita mau nikia itu sih menghormat sampai mentawa menunggu rumah kesana ini menunggu ya apa lah ini diuber tenang ya iso loh berkilah ya aku niatku kan dikit ngono-ngono kan dikit, lha pancen dikit nyapa kok mek kowe tok sing mbok senengi. Nek enek wong liya ngurmati kiai liya kok kowe jengkel. Lha pancen ya kudu dikit kan kudu kabeh kiai tenan kudu disikapi gitu. Dan seluruh muridmu juga kamu suruh untuk ngurmati kiai-kiai yang lain. Mengapa kok yang kiaimu muridmu mbok suruh ngurmati kamu seperti itu, tapi kalau santrimu ngurmati kiai lain kok kamu jengkel? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan mendasar yang itu diungkap setiap saat supaya kita lebih hati-hati. Wa anna Allah ta'ala wa anna Allah ta'ala. Lan sak temen Allah ta'ala iku layak da'un. Ora bakal ninggal sapa Allah ta'ala hum ing ba'du sufail ukul. Dek ngaku-ngaku wong kaya aku niki gak tau ditinggal Gusti Allah. Diperhatikan oleh Gusti Allah terus. Soalnya itu wong ngalim. Wong ngalim itu dijumak no bumi langit tak isi. Dan masa itu kita gak pengen terlibat di jumak no pisan. Wah, padahal mana ini apa? Aku ini umul ya no. Mana ini? Kata yang tasiro. Kata yang tasiro sehingga mesti bilani sama Allah. Lahum marin bagi supail ukul. Wayak kudula ngalap sopo Allah kita rihin kelawan lapete kita rihin kelawan tindak laku nesi batu sufa ilkul faizah wajah sama kota kawani nemu sopa abdu kawulo hadil amarot ingiki piro-piro tengere riak menafsi saking nafsune abad palayak alam maka becik ngerti ya sopa abad anahu satemene abet iku muroin wong sing riyak wong sing golek perhatian bi amalihi kelawan ngamale abet wa in akhfa senajan nyamaraken sapa si abet hu ing riyake iman disamarnokan ayune nasi saking pandangane menungso walaupun dia berusaha menutupinya tidak dipandang orang, malah kadang-kadang ditonton santri liyane. Mestate kiai yo supire sing kon ngomong. Jadi pun ngetek-ngetek ni. Dia kan ngomong, dia gaya ni sepanjang tawadu. Anu tapi supirnya sih, kalau anu lumayan. Ya ini nih tu keramat FC ni, mana ni nanti waktu yang anu ya ni. Tapi apa aja sih dia pakai ria, kenapa uang dia kano? Sehubungan kali soal ria, ria ni efeknya nilai amal itu sendiri jadi tidak bisa tumbuh sampai di akhirat. Getaran dan setrum amal itu mestinya bisa untuk sambungnya hati kepada Allah. Karena arahnya amal itu diharapkan untuk mendapatkan sesuatu dari selain Allah walaupun tidak diomongkan. Dan bahkan tidak ada orang seorang pun yang tahu. Tapi kerentek hati yang seperti itu sudah menjadi alasan. Itu bisa menjadi penyebab tidak bisa sambungnya hati kepada Allah. Sehingga nilai ibadah yang hasilnya untuk usul jadi tidak usul kepada Allah. Upomo oleh ganjaran, itu ganjaran yang dua. Mulai bising terus upomo dia tak dengar arep. Wah, belok ngamal aku pirang-pirang ngaji kue gendungi, potongan yang ini yo, sebenarnya ganjaran agak banget. Gari-gari sebenarnya ngerito jual ini wes nih kok. Wasunas, pun juga lagi naik dia. Lepas dia nak ngamal, kalau macam pengen dihormati Wong, lepas dihormati kalau yang mana, kau mulang, santri-santrimu tunduk, tawaduk, karoku, lepas kita maju ini, tak juga. Jadi cukup lah. Karena harus keturutan, kurang apa, aku tu pengiran paling top. Bek soal karep ini tak turuti, lalu tak turuti lo jalur nanti. Jadi lo sih sinden-sinden sih ngamal orang teman bilang gue mendayu lo kan nama gue kan gue aku tuh kan buku gue menyatakan kan buku gue lo kiri sama yang aku lagi sambil itu jalur aku ini je mulu apa dunia teman-teman yang riwayat akan nopo hadis. An Ali bin Abi Thalib saking Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Anahu sak temene kelakuan iku kala dawuh sapa? Anahu sak temene Ali bin Abi Thalib. Iku kala dawuh sapa Ali bin Abi Thalib. Innallaha ta'ala yaqulu lil fuqara yaumil qiyamah. Yang penting lil fuqara. Intine wong sing mulya lah. Fukara ni tu, nak fukara ni bener. Fukara ni maksudnya wong ahli-ahli tasawuf sing, cuma tak zulun, mata khusuk. Ni kula nak namu tengguti-guti, gampang dihormati wong dah. Dan untuk wong ahli maca kitab, maca Quran, terjemah Quran, pokoknya wong alim maksudnya. Wong alim tu ni, kalau tengok contoh fukara, memulai pengajaran tanah zulun ini. Yang penuh wong sok khusuk saja ini. Ujit berdua, rapat yang anu malah diampir no kali menolong, diampir no mengoji anu, anu bah, kok pinahna bah anu, kok sakit khusnul gane wong Jawa, utawa ngalim ya, tukang tukang maca kitab, tukang ngaji, pidato, lah niku ge dimulya lho. Jadi niku diwaca qurok nggih kenek, diwaca fuqara nggih kenek. Iku yen kitabe loro sitok muni fuqara sitok muni Qur'an. Innallaha ta'ala Allah taala iku yaqulu dawuh sapa Allah yaumul kiamat ing dalam dina kiamat lil qura'i kedua ngalim. Niku Qur'an. Nomor loro lil fuqara kedua pira-pira wong fakire ahli tasawuf. Dawuh Allah terus ngendi? Alam takunu yurakhasu lakum fi syi'ri awan takmu ana ta ora ana sira kabeh kuwi rasa wis dimurahaken lakon kedhi sira kabeh sisiri ing dalem regane oleh mutuku niku ora ganjaran lho ngopo kuwi lha kuwi tuku ning titik kaya murah utawa kabeh sing di toko iku pendengarmu ning radio jadi bangsa ora lek sing tuku kuwi malah ora bayar lha wis ora Ngoten. Alam takunu ana ta ora ana sira kabeh kudu badhar nawus digancangi sira kabeh dicepeti sira kabeh bisa lami kelawan salam. Ya kamu sudah dapat penghormatan. Yang lain-lain enggak disalami, kamu disalami lebih dulu. Alam takunu ana ta ora ana sapa sira kutuk dawus disembadani sapa sira lakung kedhuwise. Ana ta ora ana iku alam takun ana ta ora ana apa kelakuan iku tuk dawus disembadani lakung kedhuwise sira kabeh apa alhawa iku pira-pira kebutuhanmu. Bukankah segala kebutuhanmu sudah dilayani oleh umatmu? Kowe butuh apa-apa umatmu yang kuyo. Sampai kowe mantu wae umatmu dungunan. Kowe nyunatno umatmu lek kowe ora umum karo wong-wong, umumé wong lek becak iku paling 5000 mergo kowe kiyaine 20000 man. Harus pol-polan to hormate. Mula sangka kuwi la ajr laku. Kabeh hadis iki akalan dhewe hadis liyane. La ajr lakum. Orang-orang ganjaran itu mujud lakum ke surah kabeh. Mergo apa? Qad istaufaitum. Teman-teman wis njaluk lunas surah kabeh. Njaluk lunas ujurakum ing pira-pira ganjaran surah kabeh ning dunya. Mergo ganjaran wis njaluk jaluk lunas ning dunya. Nah, kok angel men dadi wong ngoten terusan gambate iki. Kemare sampean pengen dadi wong. Jadi orang tak pengen ya pandai jadi uang. Intinya ini saya ngangel ini betul kok ngelakon. Saya ngangel ini tu kepentingan yang nafsu sampai orang maning betul kan? Masa orang, nanti ni tu. Nanti ni dia lah menyatakan di dua ini uang mana? Oh, di dua uang. Tapi tu tu jolali, betul. Intinya balik, oh jolali. Lek samo barang sing obah on tek-tek liwering dunya kabeh saiki iki kabeh kuwi kowe ra melu duwe iku kabeh kagungane Allah Subhanahu wa taala. Lha ngono tok intine lho, tapi ngono kuwi ya abot. Ya bolak-balik diuber-uber ya mergo kewangan sembarang kali. Wa qala lan jawab Fakolalan tahu sopo Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak. Rawa cerita sopo Wahab bin Munabbi, Wahab bin Munabbi. Cerita anna rojulan ini saat temennya wong lanang. Minal ubadi saking pura-pura ahli ibadah. Iku kola tahu sopo rojul li asabihi maring pura-pura kontone rojul. Enak seorang yang ahli ibadah, punya pengikut, punya santri. Suatu saat Ubad itu berbicara kepada para santrinya. Innama faraqna amwala wal aulada makhafata tughyan. Panakhafu an yakuna qaddaqala alaina fi amrina hadza min at-tughyan akthar mimma qala ala ahli amwali fi amwalihim. Innama faratna angin pesine ngedum-ngedum sapa kita ngedum-ngedum al amwala ing pira-pira bondo wal aulada lan pira-pira anak buah. Jadi anak buah sing melok tak kembang mulai. Terus pokoknya maksudnya aku mau suge, aku mau dua anak buah. Terus tak kon, terus melok dia ikon lain, melok dia ikon lain. Karena duit itu pun orang nama cip orang, nama cip orang serausah. Tak pisai alam lain piro-piro gondol aulat dalam piro-piro anak. Oleh kerana itu maka patah tuyan kerana kuatir jadi wong lanjut. Juga wong wile kakan pengikut kakan duit duitnya akah pengikutnya akah wah itu jadi rojo sembarang omong ketuntan dan itu gampang lanjut. Fanakoku. Akhire bangsa ngono fanakoku. Moko banjur wedi kuatir sapa kita, sapa ingsun an yakuna ing yen to ana. Apa kelakuan oleh kepada kala teman-teman wis mlebu alae nae ngatasi kita. Di amrina ing dalam perkara ingsun, perkara kita ada kang iki. Minatukiane saking kelatu tandang apa sing ana aksaru perkara kawuhe akeh mimma tinimbang saking kelatutan liya dahola kang mlebu apa man ala ahli amwali ing atase pira-pira ahli pondo lacuk di amwalihi ing dalam pira-pira bandane tugya mergo apa inna ahadan saat temennya salah siji kita iku ida lakia terkalane ketemu sopo ahad ahad bama kau seneng sopo ahad seneng an yu'ol doma iku ahad bah seneng sopo ahad seneng an yu'ol doma yento diagungakan sopo ahad oleh diagungakan lima kami dinihi krono pangkat agamane ahad maksudnya ngerti lagi enten wong umume wong sing lacut niku lak wong pangkat wong duwe pengaruh anak buah akeh bandane akeh biasane wong niku lacut arogan terus karepe dhewe diatur ora kenek wong sugih niku bisane diatur angel mergo rumangsa sembarang kalir kena ditipu tidak perlu saya ngomongkan tentang bandro lingga sudah ini bandro lono tak tukunya bisa anda dan kemeluan lah sudah di sini lah wong anu ini ngotet wong pangkat, wong kuasa ini ngotet wong rumah sendiri pengaruh dia bolo ini ngotet nah lah pemenang terima ku wong presiden yang tak dukno insya Allah bolo ku akan arogan saja dan ternyata itu sing enak sing ora pejabat ora wong suge ya ora wong duwe bola ora duwe santri deh ya ora duwe apa-apa wis jan cul-culan gak duwe apa-apa tapi arogan iki ya iya ya mulane iki dawuh aku biyen ngoten iki lae kok dawuh sanjenengan wau gurune nek rojulan minal obat niku ngandani santrine aku biyen ku bondo ku tak pisah sak dum-dumno anak buah saat ini tak cuncolno alasanku mergo aku kuatir jadi wong lacut itu diatur angel gitu ya dibatasi kanggo undang-undang gak kena itu jenenge wong lacut wong gena-gena undang-undangnya muni ngene tapi ndek gak gelem manut undang-undang niku lah wong lacut ngono gak kena dibatasi lha bangsa tak pikir-pikir ternyata justru nalika aku wis ora duwe bola, nalika aku wis ora duwe bondo. Kuwi aku iso lacut. Ngumpuli lacute wong sing duwe bondo. Justru ku malah ngati winek. Nggih ta? Lek kiai ketok santrine akeh terus santrine dihormati pantes nggih. Lek iki nek kiai ora duwe santri tapi wong metu karo mae. Jadi gue malah biasanya luwe nganu neh kemuliaan ini luwe nemen dan itu biasanya lacute ini luwe nemen jadi cara saya ini lagi sing dicerita no wahab bin munafik jadi akhirnya aku khawatir nek sampai di dalam posisi kezuhutan ini ternyata ada tuhian-tuhian yang lebih banyak lagi masuk di dalam hati kita masuknya langsung ke hati bukan ke sikap lahir. Sikap lahir semakin sederhana. Sikap lahir omahe semakin tiget. Semakin reset turune ning galak. Mangane semakin riado ben ketok luwih ampuh. Nah. Tapi ngomong sak ngomong dituruti wong. Akhirnya sampai pejabat artis apa butuh ndeke. Ndeke paranormal terkenal. Akhirnya jalur apa-apa keturutan. Jadi gue akhirnya gampang lewat kok. Akhirnya lewat dari tujuan awalnya. tujuan awalnya arep ibadah ning Allah ning akhire dadi ngliwati wates oleh riyadho ben tetep dadi wong karomah. Dan itu jenenge tugian baru yang lebih berbahaya. Dan mergo inna ahadana satu menyesalah si jenis kita iku idalaki ya terkalane ketemu sopo ahad yang uang si wiji-wiji ahad pramoko seneng sopo ahad senengan yu agama ingin to diagungno sopo ahad lima kali gini lek sing lia-liane diagungno krono sukiye sing iki dimulyakno krono pangkate sing iki dimulyakno krono dia jadi pengurus organisasi iki lek sing iki ora ya ora dadi organisasi ya ora apa ya krono sujude kuwi malah wong kusungkan. Dari situ dia demen lek dihormati karena spesifik baru yang tidak dimiliki orang lain. Wa in ta'ala lan lamun nyuwun sapa njaluk sapa si ahad njaluk hajatan ing suci kebutuhan ahad bamoko demen sapa ahad antukdo ing yen to langsung dituruti apa hajat laho kedua ahad lek njaluk apa-apa njang dek seneng lek njaluk apa-apa dan dituruti anu zaman pengen dangwara nggih Mbah ana ya masjid kana dibangun nggih Mbah mungkin kula terke bahan bangunane wae oleh yo zaman nopo kula artis Mbah zaman pengen dadi artis terkenal nggih anu ya mulai rekaman bawae separo kasetnya itu tumbuk jarian no kaku ning madrasah kono nggih Mbah wae no apa wabe manut. Dan itu dia demen sing dadi soal demen ini gitu. Lek so posisi ngono ini orang masalah. Kalau itu memang Allah memberikan posisi seperti itu ya gak masalah tak jane. Tapi terus demen. Demen ini sing kuwate itu lah demen wong demen iki panggone ning ati ra nek loro. Heh. Yo ra demen iki lho. Lha nek ana kan kenapa ya? Sedekah, ada artis rekaman kon jariah, ada pejabat arep njago bupati kon nyumbang sekolahan, terus janji ku lurah anu ya, mbokmu ira desa kono lek dadi lurah pokoke. Kale welas bau, Mbak. Anu ya seneng bau. Kuwi dijum-jume rakyat e sing marah-marah. Seneng bau sak karepmu lah. Seneng bau mbok wudu ya tenang. Sing penting seneng bau kudu mbok dum-dumno ning rakyatmu. Sing sekolah-sekolah kuwi dibiayai kanggo bengkokmu. Lah gelem ngono kok dadi lurah kok nggih, Mbah. Dadi tenan. Yo mboten terus demen. Nah, demene iki lho. Demene lek ora nek weruh kok. Ora nek weruh demene. Lima kali pilih krono derajat agamane si Ahad. Wa ini starolan namun tuku sapa Ahad saya anu siji wiji ahabah moko demen sapa ahad an murah rasa yen to dikei rego murah sapa ahad alai sapa alai ya ahad oleh digawe murah ora kok mergo wonge ngopo-opo tapi lima kali pilihi krana posisi agamane duduk posisi sugiye duduk posisi pangkate duduk posisi krana pancen napa barange murah nggih didol murah ora lek murah napa krana posisi bakule sungkan mergo wong iki tokoh agama ngoten. Babalah moko tumeka apa zalika. Moko dadi tumeka apa zalika mengkono-mengkono apa fasilitas-fasilitas yang diterima tumeka mulkahum yang dadi kerajaane iki. Si apa? Yang dadi kerajaane wong sing sing posisi agama niku ahad limang parokiba moko banjur babala moko temeka apa zalika mengkono-mengkono kemuliaan leh ngormati ngormati manungsa ngormati masyarakat dadi ku temeka milkahu Milkahu menjadi miliknya nas, miliknya menungso. Akhirnya dia tidak menjadi milik siapa, malah dia menjadi milik masyarakat. Jadi milik masyarakat terus dia barok riba mongkong banjur manggo akan numpak akan soko si faruk riba mongkong ditumpak akan soko si ahad di mau kibin yang dalam rombongan agung minan nasi sakin menungso. Sampai akhirnya dia menjadi gampangannya idola masyarakat, sampai dia menjadi orang elit di tengah masyarakat itu, sehingga tidak semua orang bisa masuk ke sana. Fa'idan kemadaan asah lulutawi ngare ereng-ereng gunung dataran wal jabalulan pegunungan itu kot gintalaat kodimtala'at teman-teman waskebuk apa asah luar jabal minan nasi saking menungso. Mergondek emang gana yang kucuk gunung tiba-tiba ini kurungu kabar, wong kurungu kabar benda dino ahad apa ini nganak nawet jangan wah itu mulai kok ngisor gunung sampai ereng-ereng gunung kucuk gunung wabeh kebuk ngenteni wejangan ini nah itu pakola moko ngucap sopo asa ibu wong sing jalan-jalan ora niat ngaji jane jane rono ora niat ngaji niat rekreasi lho kok rame iki minggu paing iki terus dijawab mahadha mau paing napa niku hadza iki rame-rame pakila moko diucapaken lahu kebisa hadzal malik qad ataka hadzal tariqi iku al-maliku raja anyar kot kata teman-teman wasteko sopo malaika yang dihirau ini dan ini raja anyaran ini tokoh baru baru naik daun ini dugi dan ribu dan maka lama kemudian mengucap sopo ahad sing mongkong sing dimulyakan leh ngomong itu juga iya bah mana leh cocok-cocoknya goreng iya bah dia tengah tengok-tengok. Pakola mengucap sopo ahad ulami waring ulam toayan itini bito amin itini nekak no sopo sironi ing ingsun bito amin kelawan panganan fata mokon nekak akan sopo si ulam hu ing ahad dibaklin kelawan semongko wa zaitin lang lango zaitun wa kulubus sajarati lang piro-piro intine piro-piro witwitan maksudnya panganan yang paling larang-larang. Fa'akbala mongko madep sopo ahad iku yaksu sidokohu wa yakribu aklan anifan fa'akbala mongko madep sopo ahad yaksu kali ngepeki mulu-mulu yaksu kali ngepeki mulu-mulu sopo ahad sidokohu yang canggam yang kenapa ketapane ahad situ kon ning rahang bawah itu situ pun mangan apa mulu-mulu waya kumulan mangan sapa si ahad aklan anifan lanjut mangan anifan kang brokoh padahal asale zuhude ra karuan karena zuhudnya lalu terkenal jadi orang baik lalu meningkat jadi ini jadi itu mandi dimana mandi lalu jadi disumpani orang ditakuti orang malah menggok ning dindi dihormati orang sampai nek ana acara apa-apa kuabeh anu kuabeh ngormati. Nah di saat itulah dia lalu menjadi kembali seperti awal dulu berembo karo panganan kumpung dihormati oleh jalur normal. Anu le maksud mongko ame lan lho. Ketika ngono, oh pamela mau kok ngene, ganti ae nopir karo apa lho. Luar negeri lho. Ya ayo juga itu momen. Ya den. Pakola. Pakola mongko ngucap. Pakola mongko ngucap sapa al-maliku. Raja aina sahibukum. Aina iku ana ing sahibukum mutai kanca sira. Kalu ada ngucap sopo masyarakat sopo nat ada iki. Kala mau ngucap sopo Malik. Kaifa anta? kaifa kaya apa iku anta sira kala dawuh sapa ahad kanas nggih kaya sing diomongane wong-wong niku wae kadhi sing akal ing dalem hadis ya bi khairi kelawan bagus faqala maliku ma inda hadza min khairin faqala mongko ngucap sapa al maliku lho kliru adon lho tapi lalu ada malik kot ata, ada malaku kot ataka. Dari ini keharap salah. Saat ini pun malaikat. Dari ini ke? Dari ini. Jadi ternyata yang baru jadi orang terkenal intinya nggak tadi, jadi orang terkenal, pengaruh itu waktu gunung sampai nari pun terkenal. Suatu ketika ada Sa'id malaikat yang plesir, mahaza, fakila lahu. Iki opo, fakila lahu hazal malik malak kot ataka. Hazal tadi itu al malaku malaikat. Apakah teman-teman tepuk sopo malaikat KM sih? Fakola lil gulam. Terus dia ngomong nih gue wong layan ini dua aku kesukuan apa kanan enak-enak emangan ngeten. Fakola mau kamu ucap sopo malaku malaikat aina sohi hukum. Aina sohi hukum. Di koncomun di. Ya. Kalu ada ngucap sapa wong hada hada niki ini di kala ngucap sapa malak kaifa anta kaifa kaya apa anta utahe sira kala ngucap sapa si malak wis kan nasi kaya wong-wong niku wa fi hadisin akhara ing dalam hadis iki ana mboten kan nasi iki khairin sae-sae mawon. Pakola moko ngucap sapa al malaku malaikat ma indah hadza min khairin ma indah hadza ora ana iku indah hadza ora sanding wong iki iki sing mulya ngene iki ora ana iku min khairin saking kebagusan wong ngene iki ra duwe apik lah mergo apike wis dijoli kemuliaan kene iki lho nabi wis dijoli kemuliaan sing saiki ditampa pelayanan swarga wis dijiblesno ning akhirat pancara pamangka mengu nggih mongko mengu sapa malaikat malak anhu saking si sinten anhu saking si rajul saking ahad sing wis dadi wong mulya niku wae akhire malaikat itu mengu. Lah wong anyar sae iki wau. Kan ketinggalan berita, nek wong mulya aku kok gak ro, mboten lho jarane. Dosoro nek malaikate ningo ngoten niku ya terus. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi sarafaka anni wa antali dzammun. Alhamdulillah sekabehane puji kulalah kagungane Allah. Alladzi sarafaka wa sengengoaken sapa ladika ing sira ane saking ingsun wa anta halaita sira linunggu ingsun iku zaman wong sing kawodo. Dadi malaikat siji sing tukang plesir kok sampe tak krungu kabar ngoten lho. Lek enek kiai apik ngono padahal biasane malaikat saiki niku lek enek kiai apik gampang roh. Lah iki enek wong apik kok aku gak roh lah malaikat siji muni iki ora apik kok iki wong. Elek banget dong, keapiannya wis jadi kemuliaan awokan kaya ngene ya alhamdulillah gak sida tak hormati lek ngene. Nah niku niku sing medeni ngoten niku ngoten lho. Dadi Syekh sinten Wahab bin Munabbih niku aku paling wedi malah lek tiba sing ngono kuwi dadi raja anyaran. Raja anyaran. Nggih, ngoten niku kula panjenengan diparingi manah dan selamat bulan akhir. Monggo kita tutupkan itu sarangan Al-Fatihah.